بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك رياض الصالحين بابا عنوانه فضل البكاء من خشية الله وشوقا إليه. فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه، هذا عنوان الترجمة، وفيها التنبيه إلى عظيم فضل البكاء من خشية الله وشوقا إلى الله سبحانه وتعالى. وسيسوق من الأدلة، أدلة القرآن، ما يشهد لذلك. ونبه رحمه الله في هذه الترجمة إلى فائدة ثمينة جدا ومفيدة للغاية، ألا وهي أن البكاء الذي هو قربة وعبادة ويترتب عليها الثواب والأجر له سببان: إما الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، والسبب الآخر الشوق إليه عز وجل، الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. فالبكاء إما أن يكون من الخشية، فكأن يسمع مثلا المؤمن آيات الوعيد وآيات التهديد والبطش والانتقام والعقوبة ونحو ذلك، فيبكي خوفا وخشية من الله جل وعلا. وهذه الخشية تحمل العبد على البعد عن الذنوب والمعاصي والآثام التي تسخط الله تبارك وتعالى، أو أن يسمع آيات الرجاء والثواب والإنعام والإكرام وما عد الله لأهل الجنة، وأيضا رحمة الله ولطفه ومنه وفضله، فيبكي شوقا وطمعا، وهذا يحمل العبد على الإقبال على الطاعات وفعل العبادات وأنواع القربات والأعمال المقربة إلى الله جل وعلا. وأورد رحمه الله تعالى في أول هذه الترجمة آيتين من القرآن، الأولى في سورة الإسراء، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذه ذكرها الله سبحانه وتعالى صفة لأولي العلم وأولي الألباب والبصيرة بالله سبحانه وتعالى وبدينه وشرعه جل في علاه، أن هذا شأنهم عند سماع آيات الله عز وجل، يخرون للأذقان أي سجدا لله تبارك وتعالى، يبكون ويزيدهم خشوعا أي أن هذا العمل يزداد به خشوع العبد وخضوعه وذله بين يدي ربه تبارك وتعالى. والآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وهذا في مقام التخويف والإنذار، وأن الواجب على من سمع الحديث والآيات الدالة على عظمة الله وأيضا ما أعده من عقوبة أن يخاف من الله وأن يبكي من خشية الله تبارك وتعالى. ويتضمن هذا الإنكار على القاسية قلوبهم الذين جف دمعهم بسبب قسوة القلب، وإذا أصحر القلب من الخشية والخوف والشوق إلى الله سبحانه وتعالى جفت الدموع. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين العافية وصلح الشأن. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang diberkahi, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, membuat sebuah bab dengan judul Babu Fadlil Buka Min Khasyiatillahi Wa Syauqan Ilaih, yang artinya bab tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rindu kepadanya. Dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala akan menjelaskan tentang keutamaan menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis karena takut kepada Allah dan rindu kepadanya. Dan beliau akan menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan keutamaan menangis ini. Dan di judul yang beliau buat ada sebuah faedah yang bisa kita petik, yaitu bahwasanya menangis yang merupakan ibadah, ada tangisan yang bisa menjadi ibadah, tangisan yang bernilai ibadah dan terkandung pahala di baliknya. Artinya kalau kita melakukannya, kita akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tangisan yang merupakan ibadah ini memiliki dua sebab. Yang pertama adalah menangis karena takut kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah menangis karena rindu kepadanya. Jadi sebabnya yang pertama takut, yang kedua rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya adalah menangis saat kita mendengar ayat-ayat ancaman, ayat-ayat hukuman murka Allah subhanahu wa ta'ala. Tangisan yang disebabkan karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini akan membawa pelakunya untuk meninggalkan dosa-dosa dan hal-hal yang bisa menyebabkan murka dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan menangis karena kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah saat mendengar ayat-ayat tentang raja harapan, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, penghormatan Allah untuk orang-orang yang beriman, rahmat dan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menangis karena rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tamak akan rahmatnya, itu akan menjadikan orang ini, maksud saya, menangis karena rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini akan membawa pelakunya kepada ketaatan kepada Allah, kepada ibadah, kepada amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dua ayat. Yang pertama adalah surat ayat dalam surat Al-Isra, yang artinya, dan mereka jatuh bersujud ke rahang atau ke janggut mereka dengan menangis, dan itu menambah kekhusyuan bagi mereka. Ya, maksudnya mereka bersujud, bersimpuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menangis, dan hal itu menambahkan kekhusyuan pada diri mereka. Ya, ayat ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat mensifati para ulama, orang-orang yang berakal dan orang-orang yang memiliki ilmu agama. Demikianlah keadaan mereka saat mereka mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bersujud, mereka bersimpuh di depan Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal tersebut menambah keimanan dalam diri mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat yang kedua. Imam Nawawi menyebutkan ayat yang kedua, yaitu firman Allah yang artinya, apakah dari perkataan atau ucapan ini kalian takjub dan kalian tertawa-tawa serta tidak menangis. Demikian diucapkan atau difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang hati mereka keras sehingga ayat-ayat Al-Quran tidak berpengaruh kepada mereka, malah mereka menertawakannya. Mestinya saat kita mendengar ayat-ayat tentang hukuman Allah, murka Allah, ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menangis, bukannya malah tertawa-tawa dan tidak menangis seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang disinggung oleh Allah dalam ayat ini. Kemudian ayat ini juga mengandung pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang memiliki hati-hati yang keras, di mana air mata mereka telah kering karena sebab kerasnya hati mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penyakit hati yang demikian dan memberikan kita keselamatan serta kebaikan dalam semua urusan kita. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه. هذا الحديث فيه شاهد للترجمة البكاء من خشية الله تبارك وتعالى و الشوق إليه جل في علاه، وفيه عظم أثر القرآن في تحقيق ذلك، تحقيق الخشية وتحقيق الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو البكاء النافع الذي يكون عن أثر أو عن أمر قام في القلب، قلب الإنسان، من خشية من الله أو شوق إلى الله سبحانه وتعالى، فتدمع العين ويلين القلب ويتأثر العبد ويتحقق الانتفاع والارتفاع. وفيه الحث على تدبر القرآن عند تلاوة القرآن أو عند سماعه، فإن التدبر لمعاني القرآن ودلالته عند تلاوته أو سماعه له أثره العظيم في خشية القلب ودمع العين وتأثر العبد، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يستمع إلى تلاوة عبد الله بن مسعود ويقول له إني أحب أن أسمعه، أي القرآن، من غيري، فأخذ يستمع عليه الصلاة والسلام ويتدبر لكلام الله جل في علاه حتى بلغ مسعود رضي الله عنه إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن، حسبك الآن أي يكفي إلى هذا القدر. قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان يبكي صلوات الله وسلامه عليه. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis, dan yang pertama adalah hadis yang muttafaq alaih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacalah Al-Qur'an untukku. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, apakah aku membacakannya untukmu sementara Al-Qur'an ini diturunkan atasmu atau diturunkan kepadamu? Maka beliau berkata, sungguh aku ingin mendengarnya dari orang lain. Maka aku pun membacakan untuk beliau surat An-Nisa sampai hingga aku sampai kepada surat, kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Yang artinya, bagaimana jika kami datangkan dari setiap umat itu saksi, dan kami datangkan engkau untuk menjadi saksi atas mereka semuanya. Maka Rasulullah SAW berkata, cukup sekarang wahai Ibnu Mas'ud. Maka aku pun menoleh kepada beliau, dan saya melihat kedua mata beliau mengalirkan air mata. Hadis Ibnu Mas'ud ini di dalamnya terdapat syahid atau dalil dari apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam judul bab tadi itu, yaitu menangis karena takut kepada Allah atau karena kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di situ disebut bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menangis karena kerinduan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut beliau kepadanya. Hadis ini juga menjelaskan tentang besarnya pengaruh Al-Qur'an untuk tangis yang merupakan ibadah ini. Al-Qur'an memiliki pengaruh yang sangat besar, bisa membuat kita menangis karena takut kepada Allah atau menangis karena rindu kepadanya. Tadabur pada ayat Al-Qur'an ini akan mendorong kita untuk mengeluarkan air mata, membuat hati kita menjadi lembut, sehingga kita betul-betul bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an dan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga memotivasi kita untuk tadabbur, untuk merenungkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an saat kita membacanya. Dan yang seperti ini memiliki pengaruh yang besar ya, dalam rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerinduan kita kepadanya. Karena seperti itulah sifat seorang mukmin. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an yang lain yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang jika disebut Allah maka hati mereka gemetar. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka itu menambahkan keimanan pada mereka dan kepada Tuhan mereka mereka bertawakal. Ya. Itulah sifat orang mukmin. Dan dalam hadis ini kita telah temukan ya, telah kita dapatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW meminta Ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Quran untuk beliau. Maka Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran sehingga sampai kepada surat An-Nisa pada ayat yang ke-41 yaitu فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maka kemudian beliau mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, cukup sampai di sini saja, sekarang cukup. Dan Ibnu Mas'ud pun berhenti, kemudian beliau menoleh dan mendapatkan Nabi Muhammad SAW telah berlinang air mata menangis karena Allah Subhanahu wa taala. ثم اورد رحمه الله حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين متفق عليه. وسبق بيانه في باب الخوف. والخنين أيها الإخوة المستمعون هو البكاء مع صوت ضعيف يخرج من الأنف. وهذا الحديث فيه ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من نصح لهم، نصح للناس، ووعظ وتخويف بالله تبارك وتعالى، وحث على خشيته جل في علاه. ومن ذلكم هذه الخطبة العظيمة المؤثرة التي كان لها أثرها البليغ على أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال أنس غطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، أن يبكون من شدة تأثرهم بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ولا شك فيه التنبيه على حاجة العباد إلى الوعظ والتذكير بالله سبحانه وتعالى، وأن الذكرى تنفع المؤمن كما قال الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولا سيما مع كثرة الشواغل وأسباب الغفلة وموجبات له، فما أحوج الناس إلى الواعظ الناصح المؤثر المبني وعظه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على القصص الواهيات والحكايات المخترعات والأشياء المفتعلات التي لا أصل لها ولا أساس يأتي بها بعض القصاص بقصد التأثير، ويتؤثر لكنها ليس تأثيرها ذات التأثير الشرعي الذي هو من هدي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تأثير ربما جر إلى بدعة أو جنح بالإنسان إلى نوع من الهوى والمخالفة إلى هدي الله تبارك وتعالى. Selanjutnya, pengarang kitab ini menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan sebuah khutbah yang saya tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Maka beliau berkata, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan banyak menangis. Kemudian Anas berkata, maka sahabat Rasulullah SAW menutupi wajah mereka dan mereka menangis tersedih. Ya, dan hadis ini telah dijelaskan dalam bab khauf sebelum ini. Dan Al-Khunain yang disebutkan dalam hadis ini artinya adalah menangis dengan suara kecil yang keluar dari hidung, kira-kira menangis terseduh-seduh. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul yang mencintai umatnya, yang selalu menyampaikan nasihat untuk mereka, menyampaikan pesan-pesan yang mereka butuhkan, serta menganjurkan mereka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk nasihat beliau adalah khutbah yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu sebuah khutbah yang memiliki pengaruh besar kepada orang-orang yang telah mendengarnya. Dan disebutkan di sini bahwasanya para sahabat telah menutup wajah mereka kemudian menangis terseduh-seduh karena mereka terpengaruh oleh pesan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam khutbah beliau. Ya, hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan nasihat, butuh untuk terus diingatkan, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Apalagi di zaman kita sekarang, zaman di mana banyak hal-hal yang menyibukkan kita dari urusan akhirat, banyak hal-hal yang membuat kita lalai dengan urusan agama kita. Maka di zaman kita ini kita lebih membutuhkan seorang wa'id, seorang penasehat, ya, seorang penceramah, ya, yang berpengaruh, yang bisa membuat kita ingat kembali akan urusan akhirat kita, bahwasanya tujuan utama kita adalah akhirat dan kita tidak boleh tenggelam dengan dunia, yaitu khutbah atau ceramah atau nasihat yang dibangun di atas dalil-dalil kitab dan sunnah, bukan ceramah yang berisi kisah-kisah yang tidak ada dasarnya, kisah-kisah fiksi yang diciptakan oleh sebagian orang yang tidak memiliki dasar. Dan memang ceramah atau kisah-kisah seperti ini tidak diragukan memiliki pengaruh, tapi pengaruhnya tidak seperti pengaruh khutbah atau ceramah yang dibangun yang berisi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ceramah-ceramah yang berisi cerita-cerita fiksi dan palsu seperti itu bisa jadi membawa orang kepada bid'ah atau membawa kepada hawa nafsu, bahkan mungkin malah membawa kita untuk menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma awada الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه فضل البكاء من خشية الله بهذا القيد الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام عين بكت رجل بكى من خشية الله من خشية الله. ولا شك أن خشية الله سبحانه وتعالى تثمر كل خير، ومن كان من الله أخوف كان أحرص على عبادة الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وفي الحديث أن من بكى من خشية الله سبحانه وتعالى لا يلجو النار، لأن البكاء من خشية الله يورث العمل والخوف من الله والمراقبة لله والبعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. وليس المراد أن يصطنع الإنسان البكاء في لحظة ثم يعود إلى ما هو عليه من إعراض وصدود وغفلة عن الله وعن طاعته سبحانه وتعالى، وإنما المراد بالبكاء الذي يثمر خوفا ومراقبة وزيادة في الخشوع كما مر معنا في قوله سبحانه وتعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أما اصطناع البكاء في لحظة من اللحظات أو افتعاله ثم يكون الإنسان على ما هو عليه من غفلة وإعراض وصدود عن طاعة الله وارتكاب المحرمات وبعد عن فرائض الإسلام واجبات الدين، فليس هو المعني بهذا الحديث. Hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan beliau hukumi hadis ini sebagai hadis yang hasan sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai susu masuk kembali ke putingnya, dan tidak akan bertemu, tidak akan berkumpul debu di jalan Allah dengan debu di jahannam, dengan asap di jahannam. Tidak akan berkumpul menjadi satu antara debu di jalan Allah dan asap di jahannam. Ya, hadis ini masih menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Menangis karena Allah, ya, dengan catatan seperti ini, bukan sembarang menangis, tapi menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam judul bab. Ya, dan barang siapa yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin banyak beribadah kepada Allah. Semakin orang takut kepada Allah, maka akan semakin banyak ibadah yang dia lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan sungguh-sungguh takut hanyalah para ulama di antara hamba-hambanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ya, demikian dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang lebih mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih takut dari, ya, dan menangis karena Allah Subhanahu wa taala akan membawa orang kepada ketaatan dan menjauhkan orang tersebut dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dimaksud dengan menangis karena takut kepada Allah, yaitu menangis yang membuahkan ketaatan dan menjauhkan orang dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menangis yang dibuat-buat, Orang menunjukkan bahwa dia menangis tersedu-sedu, kemudian setelah pulang dari tempat dia menangis itu, dia kembali kepada kondisinya yang semula. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan menangis karena takut kepada Allah adalah menangis yang membuahkan ketaatan dan menambahkan khusyuk, seperti yang disebutkan dalam ayat yang tadi, wa yaziduhum khusyua, dan hal itu menambahkan kekhusyuan bagi mereka. Adapun tangisan yang dibuat-buat, kemudian setelah itu pelakunya kembali lalai, kembali berpaling dari garis-garis atau agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kembali untuk melakukan hal yang diharamkan, maka ini sama sekali bukan tangisan yang dimaksud oleh hadis yang menjadi pembahasan kita ini. ثم أورد الإمام ابن القيم رحمه ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الترجمة باب فضل البكاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. هذا الحديث فيه ذكر فضل أهل هذه الأوصاف العظيمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لهم هذا الثواب العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو أن الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذلك أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة حيث لا شجر يستظل به ولا سقف يؤوى إليه، وإنما في قيام الناس يكون في أرض عفراء مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ولا أشجار ولا مباني ولا غير ذلك، وتدنو الشمس من الخلائق، إلا أن الله يكرم أناسا بأن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله في ذلك اليوم العظيم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث سبعة أوصاف أهلها حريون بهذا الثواب العظيم والفضل الكبير. ومن هؤلاء السبعة وموضع الشاهد رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا أي منفردا ومقبلا على الله سبحانه وتعالى متفكرا ومتأملا في آياته ومتدبرا لكلامه سبحانه وتعالى، ليس عنده أحد، لأن كون الإنسان يبكي عند الناس ربما يكون ثمة بواعث أخرى غير الخشية، ربما يكون ثمة بواعث أخرى غير الخشية، خشية الله عز وجل. أما كون الإنسان خاليا لا يراه إلا الله ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يذكر عظمة الله وجلاله ويتأمل في آياته فيبكي شوقا أو يبكي خشية من الله سبحانه وتعالى، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بهذا القيد، فيكون من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Hadis yang keempat dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Seorang imam yang adil, kemudian pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang yang hatinya tergantung di masjid-masjid atau lengket dengan masjid. Kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Dan seseorang yang dipanggil atau seorang pria yang diajak oleh seorang wanita yang cantik dan punya jabatan tinggi. Maka dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Sungguh aku takut kepada Allah. Dan seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, kemudian dia menyembunyikan sedekah ini sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir adalah seorang yang berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri, kemudian kedua matanya berlinang air mata. Hadis ini menyebutkan tentang keutamaan sifat-sifat yang disebutkan. Menyebutkan keutamaan orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan tadi itu. Yaitu bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lindungan kecuali hanya lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari kiamat di mana matahari didekatkan kepada para makhluk dan di sana tidak ada pohon, tidak ada atap yang bisa melindungi kita dari panasnya matahari. Kita dikumpulkan di sebuah tempat yang kosong, ya, yang rata dan datar. Tidak ada tempat yang tinggi atau rendah sehingga kita bisa bersembunyi dari panasnya matahari. Tidak ada juga bangunan di sana. Tapi di tempat yang sangat panas ini, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan anugerah kepada beberapa golongan orang, dan mereka adalah 7 orang yang disebutkan, atau 7 kelompok, 7 golongan yang disebutkan dalam hadis ini. Mereka semuanya berhak untuk mendapatkan anugerah ini. Di antara 7 golongan ini yang akan menjadi pembahasan kita, karena kesesuaiannya dengan bab yang kita bahas sekarang, adalah golongan yang ketujuh, yaitu seseorang yang berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri, kemudian kedua matanya berlinang air mata. Ya, maksudnya adalah seseorang yang menyendiri, kemudian dia berzikir menyebut dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertafakur, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan di sana tidak ada orang kecuali dia saja. Jadi kondisinya menyendiri, dalam keadaan gelap dan menyendiri. Karena orang yang menangis saat berada di tengah-tengah manusia, itu belum tentu tangisannya karena Allah Subhanahu wa taala, belum tentu tangisannya karena takut dan rindu kepada Allah. Tapi barangkali di sana ada pendorong-pendorong lain, ada sebab-sebab lain yang membuat dia menangis. Adapun orang yang menangis saat dia sendiri memuji Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang insyaallah tangisannya adalah karena takut dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan warajulun dzakarallaha khalian, ya, seorang yang menyebut Allah dalam keadaan sendiri, ya, dengan catatan ini, dengan catatan dia berzikir dalam keadaan sendiri, kemudian dia menangis karena takut kepada Allah. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. وقوله لجوفه أي لصدره صلوات الله وسلامه عليه. وأزيز المرجل هو صوت القدر وهو يغلي، فيقول عبد الله بن الشقيق رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من كمال الخشية من الله والخوف منه سبحانه وتعالى، والتأثر بتلاوة آياته والوقوف بين يديه جل وعلا. ومن ذلكم بكاؤه عليه الصلاة والسلام من خشية الله جل وعلا، حتى إن عبد الله وصف ما يسمعه من الصوت بقوله ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أي بكائه صلى الله عليه وسلم من خشية الله جل وعلا. فهذا فيه شاهد لهذه الترجمة فضل البكاء، وأنه من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه ثمرة من ثمار خشية الله وتأمل في آياته، وأيضا المعرفة بعظمة الله سبحانه وتعالى مما يثمر خشية فتثمر بكاء وخوفا من الله جل وعلا. Hadis yang kelima dalam bab ini adalah sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dalam kitab beliau Asy-Syama'il dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Asy-Syakhir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saat itu beliau sedang salat. Maka aku mendengar dari dada beliau suara tangis seperti suara panci yang mendidih karena beliau sedang menangis. Aku datang kepada Rasulullah dan saat itu beliau sedang sholat dan aku mendengar dari dadanya ada suara seperti suara panci yang mendidih karena beliau sedang menangis. Ya, demikian hadisnya. Dan ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW yang memiliki khasyah yang sempurna, yang memiliki takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Dan beliau sangat terpengaruh dengan bacaan Al-Qur'an beliau dan juga terpengaruh oleh khusyuknya salat beliau. Sehingga disebutkan oleh Abdullah bin Syakhir di sini bahwasanya beliau sampai menangis. Dan tangisan beliau ini menimbulkan suara seperti suara panci yang sedang mendidih. Karena beliau sedang menangis. Dan ini adalah salah satu buah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu membuahkan rasa takut kepadanya. Dan rasa takut kepada Allah ini membuahkan tangisan seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keterangan hadis ini. Tsumma أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني. قال نعم فبكى أبي. متفق عليه. وفي رواية فجعل أبي يبكي. أبي رضي الله عنه من حفاظ القرآن وهو سيد القراء رضي الله عنه كما وصفه بذلك الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء، وله مكانته في العناية بكتاب الله حفظا وفهما رضي الله عنه وأرضاه، فهو من قراء الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث فيه فضيلة أبي، فيه فضيلة أبي رضي الله عنه، حيث إن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة لم يكن على أبي وسماه باسمه، أن أبي سأل النبي قال وسمني أي ذكرني باسمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فبكى. وهذا البكاء بكاء غبطة وسرور بهذه النعمة والمنة العظيمة التي سعد بها رضي الله عنه وأرضاه، فبكى لذلك، بكى لذلك. وفي فضيلة هذه السورة العظيمة سورة البينة واشتملت عليه من التوحيد والإخلاص و حديث yang ke-6 yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam ini adalah sebuah hadis yang muttafaq alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal memerintahkan aku untuk membacakan untukmu surat Lam yakunil ladzina kafaru. Maka Ubay bin Ka'ab bertanya, wahai Rasulullah, Allah menyebut nama saya? Maka Nabi Muhammad menjawab, iya, Allah menyebut namamu secara khusus. Maka Ubay pun menangis. Ya, dalam riwayat yang lain, maka Ubay pun mulai menangis ketika mendengar jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini para pendengar sekalian menjelaskan beberapa hal, di antaranya adalah keutamaan Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang penghafal Al-Qur'an di kalangan sahabat, dan beliau adalah Sayyidul Qurra, ya, pemimpin para qari, sebagaimana dikatakan oleh Adz-Dzahabi, dan beliau syairu a'lamin nubala. Ya, beliau menyebutkan bahwasanya Ubay bin Ka'ab adalah Sayyidul Qurra, pemimpin para qari. Dan beliau memiliki perhatian khusus terhadap Al-Qur'an. Hadis ini menjelaskan keutamaan beliau karena dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membacakan surat Al-Bayyinah secara khusus untuk Ubay bin Ka'ab. Bahkan disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Ubay secara khusus. Ini jelas menunjukkan keutamaan beliau. Kemudian menjelaskan juga tentang keutamaan menangis, ya, karena Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan bahwasanya Ubay menangis dan tangisan itu adalah karena gembira. Gembira karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Senang karena mendapatkan nikmat dan anugerah yang agung. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Bayyinah yang mengandung tauhid, keikhlasan dalam beragama, juga iman kepada kitab-kitab Allah dan yang lain yang merupakan kandungan dari surat yang mulia ini. Thumma awrad rahimahullah haditha Anas radiyallahu anhu qala Abu Bakr li Umar radiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intalik bina ila ummi Ayman radiyallahu anha nazuruha كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها، رواه مسلم. وقد سبق في باب زيارة أهل الخير، والشاهد منه لهذه الترجمة بيان ما كانت عليه قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من تأثر ورقة قلوبهم، وأن حديث الإيمان يحرك قلوبهم خوفا وخشية وإنابة. فلما ذكرتهم بهذا المعنى العظيم أخذ يبكيان معها رضي الله عنها وعنهم وعن الصحابة أجمعين. وهذا فيه أيضا من الفائدة أن المجالس ينبغي أن تحل وأن تزين بالتذاكر والتذكير مما يزيد الإيمان ويقوي الصلة بالرحمن ويذهب عن الناس كيد الشيطان. حديث ke-7 adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik. Beliau berkata, Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, berangkatlah bersama kami untuk mengunjungi Ummu Aiman radhiyallahu anha. Kita mengunjungi beliau sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung kepadanya. Maka ketika kami sudah sampai, ketika keduanya sudah sampai kepada rumah Ummu Aiman, tiba-tiba Ummu Aiman menangis. Maka keduanya berkata atau bertanya kepada Ummu Aiman, apa yang telah membuatmu menangis wahai Ummu Aiman? Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Ummu Aiman menjawab, sesungguhnya aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwasanya yang di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku menangis karena wahyu sudah putus dari langit. Maka ucapan beliau ini pun membuat Abu Bakar dan Umar ikut menangis. Keduanya pun menangis bersama Ummu Aiman. Dan hadis ini sudah disebutkan pada bab kunjungan kepada orang-orang baik sebelum ini. Dan yang menjadi syahid, yang menjadi poin perhatian kita pada hadis ini adalah betapa para sahabat hati mereka sedemikian mudah tersentuh dengan peringatan-peringatan, dengan kata-kata yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya hati mereka itu sangat lembut, sangat lembut, sehingga ketika mendengar kata-kata yang mungkin bagi kita biasa seperti ini, mereka bisa menangis terseduh-seduh. Ya, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sebagian perkataan itu bisa membuat kita menangis. Sebagian perkataan itu bermanfaat dan membuat kita ingat kepada Allah, membuat kita berjalan menuju ketaatan dan menghindarkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah bahwasanya majelis-majelis yang kita masuki itu hendaknya dihiasi dengan saling mengingatkan, kemudian dengan nasihat-nasihat yang baik, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari makar setan untuk mengotori majelis-majelis yang kita masuki. Wa la yazal fi hadhihi الترجمة بقية من أحاديث يسوق الإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال: مر أبا بكر يصلي بالناس. فقال عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، فقال: مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه. وهذا فيه ذكر بكاء أبي بكر الصديق صديق الأمة وخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من خشية الله، وهي خصلة عرف بها، حتى إن ابنته عائشة رضي الله عنها تذكر ذلك وصفا له عرف به، وأنه إذا قرأ القرآن بكى من خشية الله سبحانه وتعالى. فقالت: إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وهذا فيه دلالة على ما كانت عليه حال الصحابة رضي الله عنهم من بكاء ورقة قلب عند تلاوة القرآن الكريم. Hadis yang ke-8 adalah sebuah hadis yang muttafaq alaih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah parah, orang-orang mengingatkan beliau tentang sholat jamaah. Maka beliau mengatakan, suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam dan memimpin orang-orang sholat. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang pria yang lembut, yang hatinya tipis, maksudnya lembut. Jika ia membaca Al-Quran, maka biasanya dia terkalahkan oleh tangisannya. Maka Rasulullah SAW tetap mengatakan, suruhlah dia untuk memimpin sholat. Dan dalam riwayat yang lain dari Aisyah, dikatakan bahwasanya Aisyah berkata, sesungguhnya Abu Bakar itu kalau dia menggantikan posisi wahai Rasulullah, maka dia tidak akan bisa memperdengarkan orang bacaannya karena dia akan menangis. Ya, hadis ini menjelaskan sebuah sifat yang dengannya Abu Bakar As-Siddiq dikenal, yaitu tipisnya hati beliau, maksudnya lembutnya hati beliau, sehingga kalau beliau membaca Al-Quran, beliau biasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis ini juga sekaligus menunjukkan bahwasanya para sahabat itu memiliki hati yang lembut, ya, dan mereka biasa menangis saat membaca Al-Quran dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب. Ya, akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia, agar kita diberikan taufik kepada setiap kebaikan, dan semoga Allah memperbaiki semua urusan dan kondisi kita dan tidak menyandarkan diri kita kepada diri kita sendiri meskipun hanya sekejap mata. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Menjawab doa-doa kita. Jazakallahu khair fadilat Syekh dan Ustaz Anas, hafizahullah taala, telah terjemah yang disampaikan. Dan masih ada waktu tersisa bagi kami untuk mengangkat pertanyaan yang telah disampaikan melalui pesan singkat. Di antaranya dari pendengar kita di Jakarta, dari Abu Sofwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikih ya Syekh, berkenaan dengan tema sore hari ini, keutamaan menangis, begitu sulit bagi saya untuk mengeluarkan atau meneteskan air mata dalam sholat dan dalam tilawatil Quran. Akan tetapi ketika saya hadirkan peristiwa-peristiwa atau musibah yang menurut saya sulit dan menyedihkan, maka air mata itu tiba-tiba berlinang dalam sholat dan dalam tahajud saya. Apakah tangisan seperti ini dapat mengurangi keutamaan sholat, dan apakah bisa dikatakan kekhusyuan dalam sholat itu berkurang apabila kita mengingat peristiwa-peristiwa yang menyedihkan? Jazakallah khair. على كل حال هو المطلوب هو الخشية، خشية الله عز وجل، وتحقق أيضا الشوق إليه، الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج من العبد إلى عناية بالقرآن، تدبرا وفهما لمعاني القرآن. ومن كان من أهل اللسان غير العربي يستعين بالكتب الصحيحة المعتمدة في ترجمة معاني القرآن حتى يكون في القراءة متدبرا لمعاني القرآن العظيم ومدلولاته. فإذا وجد التدبر للقرآن تحققت الثمرة ووجد الأثر بإذن الله. Ya, yang pertama pertanyaan tentang sulitnya kita meneteskan air mata saat sholat atau mendengar bacaan Al-Quran ya. Tapi saat kita mengingat musibah yang pernah kita alami atau dialami oleh orang lain dan itu menyedihkan, maka kita lebih mudah untuk meneteskan air mata kita, termasuk dalam sholat. Apakah itu berpengaruh pada sholat kita atau tidak? Dijawab oleh Syekh bahwasanya intinya yang diminta dari kita, yang diharapkan dari kita adalah terwujudnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terwujudnya kerinduan kepadanya. Dan hal ini membutuhkan usaha yang ekstra keras dari kita, membutuhkan dari kita perhatian kepada Al-Qur'an ya, banyak membaca Al-Qur'an, dan juga yang tidak kalah penting dari itu berusaha memahami ayat-ayat ini. Ya, kalau kita memahami Al-Qur'an dan mentadabburinya ya, maka kita akan terbawa ya, kita akan tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Qur'an, juga bacaan-bacaan sholat kita ya. Dan kalau kita tidak memahaminya, kita akan sulit untuk merasakan sentuhan-sentuhan itu. Karenanya bagi mereka yang berbicara dengan selain bahasa Arab, hendaklah berusaha untuk mempelajari Al-Qur'an ya, memahami Al-Qur'an ya, melalui terjemah ya, sehingga saat dia membaca Al-Qur'an, saat dia mendengar Al-Qur'an dalam sholat, dia bisa tadabur, dan dengan demikian insyaallah buah yang diharapkan tadi bisa terwujud. Demikian. Jazakallah khair ya fadilat syekh, walaqad hana waqt salat maghrib. نرجو من فضيلتك ما الاختتام. في ختام لقائنا هذا أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقني وجميع الإخوة الكرام المستمعين والأخوات المستمعات لكل خير في الدنيا والآخرة، إنه جل وعلا سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akhirnya kita akhiri majlis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia, agar kita semuanya, para pendengar semuanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mendapatkan taufik untuk kebaikan dunia dan akhirat. Karena sesungguhnya Allah lah harapan kita dan dialah yang menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Akhirnya wallahu ta'ala alam, semoga Allah limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.